Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu a'dadil awrad wa tartibiha. Utawi iki kunrangno pira-pira cara saiki macem-macem ing wiritan. Hitungane wiritan ya kene wa tartibiha lan runtuting wiritan-wiritan. Wiritan iku macem-macem. Dungo iku macem-macem. Siji kebutuhane, siji dungo sing diwaca. Lan tartibe notone kudu runtut. Siji wiritane, siji notone ana diwaca esuk, ana diwaca sore. Ana diwaca mari salat, ana diwaca tengah wengi. Lah iki sampean kudu ngerti aja digebyah uyah padha asine. Pokoke wiritan ya iki. Padha karo mergawe. Siji penggaweane, siji carane. Wiritan juga begitu. Iku gegere wong Islam saya gara-gara wiritan wudhu iku liyane salah lah iki sing gare perkara termasuk tarekat. Tarekat iku macem-macem. Iklam ngerti sira. Anna aura dan nahar sak temene wiritan-wiritan waktu rino. Ibe gak sesuai lho antara biyen zaman sahabat karo saiki. Antara nok Mekah karo nok kene soalnya situasi nok kono panas musimnya nok kene udan. Nah wiritan waktu udan karo panas juga podo. Katanya juga podo manemen iki lho. Saman se akal digunakno. Gini iki. Kadang-kadang cekelan lali iki kiai iki ngomongin nok endi. Iku dititrapno lho. Cak-cakane temenan wiritan nok pinggir segoro dhuwur gunung beka podo lho. Sampai atur nengono pitu. Wiritan waktu rino iku dibagi macem pitu. Iki miturut peredaran matahari. Siji fama waktu baina tulu subhi antarane muncul subuh ilatulu en sampai ilatulu ikor sis samsi. Sampai muncule bundere serngenge. Munculnya bundere srengenge. Siji yaiku antarane deng subuh sampai yamene iki srengenge muncul bunder katok. Iki cocoke apa karo getaran-getaran sinar matahari, bacaane ngetokno sinar apa nggo. Wirdun satu wiritan, wiritan siji, macam wiritan. Loro wa malan waktu baina tulu isyamsi antara muncul srengenge yamene iki ila zawal sampai lingsire srengenge beduk deng deng. I cocoke wiritane apa? Wirdane ana wiritan macam loro. Telu wa malan waktu baina zawali antara lingsire srengenge beduk deng deng ila waktil asri sampai waktu asar. Wirdani ana wiritan macam loro. Papat amalan waktu bainal asri antarane asar ilal maghribi sampai maghrib wirdani ana wiritan macam loro. Wis. Jadi jumlahe pira? 7 wong. Loro loro loro siji, 7. Walailu taidalu yang kosimu kebagi opo lael ila arbaati auroden maring papat piro-piro wiritan waktu dalu mulai maghrib sampai subuh ku kebagi dadi papat wirdani wiritan loro minal maghribi so maghrib ila wakti nauminas sampai waktu ini turune menungso loro. Wawirdani wiritan macam loro minan nisfil akhir songko separune dalu kangkari jam rolas ke atas. Minan nisfil akhir songko separuh kangkari minan laili songko dalu. Katanya kene muni ku jam siji ku jo muni pagi salah itu radio tak bisa itu. Oh, saya ada radio muni jam sijir pagi. Dalu nisfil laili, nisfil laili. Muni pagi itu no jam 2 pagi. Jam 1 pagi itu salah. Wis gak peduli sapa sing ngomong, televisi ya radio ne sapa kate muni. Jam 1 pagi, 2 pagi. Nek pagi itu ya mulai subuh itu pagi. Ngono bengi ana awan. Ono pagi-pagi-pagi kok pagi. Alasan lain ndak peduli. Sampai jenderal pisan ngomong ya salah amono cewedi nyalano salah soalnya Quran yang ngomong ngono iku. Kanjeng Nabi ngomong ngono iku. Gak ono muni kok oparane iku nisful pagi gak ono. Sing ono nisful laili al akhir iku sing kari. Nah separone dalu sing kari mulai jam sisi sampai subuh. Minal laili lho, sangka dalu jam 12 malam ilatul fajar sampai metu ning fajar. Nek fajar metu baru diarani subuh, pagi. Jam loro kok pagi sapa yo bodoh banget. Biyen ra dipercaya tak piso e. Jangan ngomong ngono awas. Jam siji kok pagi. Kawani ngomong ngono kan. Niki koyo ngene dibenek nalon-nalon. Anu balik ring Quran hadis. Dasari kene wani ngomong ke Qur'ane ngono, hadise ngono, dawuhe Kanjeng Nabi, dawuhe Imam Ghazali ya ngono. Wis iku ditata iku dicocokno dengan peredaran matahari. Niku tatanan Gusti Allah sing nata. Fal nadzkur mongko becik nerangno sapa ingsun fadilata kulli wiridin ing utamane saben-saben wiridan. Wa wadhifati lan tugas-tugase kulli wiridin. Wis sekarang mari dibongkar. Siji wiritan-wiritan iku iso ngetokno aura-aura lo sel-sel hawa-hawa hidup sing tugase sampean kabeh engko sampe iso mengilmu alamkan. Nganggo dasar elektro, dasar-dasare dasar alat-alat canggih jaman saiki. Engko cek wong-wong Amerika cek percaya lo ternyata kabeh iku wis ditata melalui peredaran matahari. Melalui getaran-getaran. Wama ya ta'ala kulan barang-barang ya ta'ala kang hubungan ma bihi kelawan kuli wirdin. Ma ya ta'ala ku jero lo ngono gak ngerti karpe. Ma ya ta'ala kandungane ngono gak ngerti kandungane wiritane ku gak podo. Jangan nganti keliru. Wong njaluk laris warunge kok wiritane cek menang perange ono bae wae lho sing keliru. Ake banget kok njaluk pinter kok wiritane njaluk panen jagung ngono bae. Ake lho ngono. Bahasa Arab gak ngerti cara Jawane Allahumma Allah gayane koyo mugi panen kathah lah kon gak nandur jagung panen kathah. Ngono. Iku ake banget iku maya ta'allaku bihi maksud kandungan-kandungane wiritan itu gak podo. Lan kandungane wiritan podo karo nandur, nandur jagung waktu rendeng. Waktu apa Tanah Abang, nandur pari yo, sama banyu ini nyemek-nyemek jagung di banyu ini mati kebajakan. Gak bodoh. Sawo yang hebat yo, ketiga nantang seuripnya. Nah, liane yang sawo yang mati yang ketiga, sawo apa itu, kecik yo. Gak bodoh, kayak itu sawo podo, sawo ini juga podo, no podo. Ono ini ketiga tambah subur, ono ketiga mati, podo sawo ini. Itu menawi maya ta'alaku bi kandungane sawu. Iku maksudnya maya ta'alaku. Dah sampean kudu ngerti kandungan-kandungane wiritan iku kanggone apa kudu diterapno sesuai dengan tujuan supaya Islam iki cek iso ana kemajuan itu tugas sampean kabeh iki. Fal wirdul awwalu ta wiritan kang pertama iku ma waktu baina tulu isubi antarane muncul subuh ila tulu isyamsi. Mari muncul srengenge cara ilmu oparane iku peredaran matahari niki waktu sinar nggawa sel-sel kehidupan. Sehingga cocoke kanggo njaluk urusan ekonomi. Njuk dhuwit iku yaiku antara fajar sampai muncul srengenge paling mandi. bahwa sinar matahari pagi waktu itu iso ngetokno sel-sel hidup untuk ekonomi. Katian cocoke cara wiritan nalikane mari sembahyang subuh ku ya hayu ya qayyum. Hayu kan semua jadi hidup, qayyum sama gari gemah ripah lo jinawi. La ilaha illa anta. Ojo ya jabar ya kor ojo. Kanggone yo. Wiritane senajan podo asmaul husnane wiritane subuh iku urusan ekonomi, urusan njaluk duit. Bahkan donga-donga pe donga sing urusan njuk duit, njuk duit, njuk duit wiritane. Gak iso cara-cara doa njuk duit, njuk duit. Iku cocok pasti antara sinar matahari pagi karo urusan ekonomi. Wawa utawi ma iku waktun syarifun, waktu kang mulya. Mulya jurusan ekonomi. Waya dulu lanudono ala syarof yang ngantase mulyane ma ya waktu. Wafat liam podohai maknane utamane ma iksamullah bihi utai oleh sumpah-sumpah Gusti Allah. Kosame sumpah bihi kelawan ma Gusti Allah sampai sumpah-sumpah tentang waktu. Yaiku antarane fajar sampai muncul srengenge. Irkola krono ngendika sapa Allah was subhi idza tanaffas. Demi waktu subuh nalikane wis cara sae tanafas sapa padang apa subuh. Waktu subuh sampai wis mulai padang. Mulai katok sembarang kalir. Watamat wafalu iksamullah watamat duhu bi lan oleh ngelem-ngeleme Allah bi marang waktu. Gusti Allah ngelem-ngelem waktu yaiku sause manjing subuh sampai metune srengenge. Waktu gak oleh turu lho. Sama nek biasa turu mari fajar sampai anu biasa kiri ya man. Hati-hati wedok-wedok. Wis fajar tangi lho. Wong sing yamono turu rak kere-kere uripe gak ana. Sampeyan teleni. Ekonomi ini angel. Kowe iku ekonomi tarik napas iso ngetokno lho. Melek yamono iku turu kok jam 8 gak tangi. Ya sito kere sama mangan pace. Di bojo gak iso ngingoni, anak keleleran gak karuan. Jadi biasane turu nalikane waktu subuh tangi. Mari kok aja turu. Sampai ya iku nek iso sampai jam 09.00 esuk iku waktu sampai jam 09.00 sik ekonomine kuatnya. Lah begitu gampangane. Endi terus ya. Irkola krono ngendika Allah fanikul isbah. Oleh ngelam Gusti falikul isbah zat kang ngetokno waktu subuh. Oh waktu subuh wis muncul. Waktu ekonomi temenan nang tangi nang ndonga ndonga. Kok gak usah ndonga gek kerentek sampean kepengin oleh ekonomi terus padha karo ndonga. Iku wis getaran tarik menarik, dadakan turu. Mari qala Allah ta'ala kul a'udzu birabbil falak. Ngucapo sira Muhammad nyuwun pangreksa ingsun birabbil falak lan pangerane falak. Falak waktu subuh nggo sampe ngono pangeran sing nata waktu subuh. Waktu subuh ya gara-gara sinar matahari pagi. Wa idharu al-qudrah bikom dizili fihi lan oleh nyudono Allah al-qudro ing kekuasaane bikom dizili fihi kelawan nek makna sih kom di ngegem ya makna apa tuh nguasai bayang-bayangan. Makna sih ngegem ya pak nguasai bayang-bayangan atau ayang-ayangan. Ayang-ayangan di sinar mata fihi dalam waktu waktu subuh. Dadi ayang-ayangan. Karena nalikane saatnya matahari ini mulai muncul. Tapi kesindiran uga ilkola krono ngendi kok Allah summa qabadnahu ilaina qabda yasira. Wong kari-kari mundut sapa ingsun Allah ngono wae ya nguasai. Gegem mau mundut hu ing dhillu ilaina marang ingsun Allah. Komdon kelawan mundut yasir nggal setitik, nggal setitik lu mulai iso katokno bayangan-bayangan. Wawate waktu subuh, waktu komdi dhillu saili. Waktu kapundute bayangan-bayangan waktu dalu. Bibasti nuri samsi kelawan kabebere sinar matahari. Lho, peteng mulai ilang dijikuk Gusti Allah. Itu digegem maksudnya. Malah padang. Itu sama Gusti Allah pakai sumpah-sumpah. Ada apa kok sumpah-sumpah. Lagi sama seleksi nganggo ilmu alam kok. Getaran-getaran waktu pagi. Dilatih tak pelan-pelan sampai iso duwe alat lengkap kanggo nyeleksi kaya ngono iku. Nanti khususnya itu tugasnya SMK, SMK, SMK ini awas tanggung jawab lho sak kabupaten ini dipercaya. Kok SMK sing siap praktek tinggal kene. Sak Tuban mek ana sitok, Bojonegoro, Selatan, Lamongan mek ana loro, termasuk kene. Nanti rata-rata sekolah mek teori tok gak iso praktek. Lagi punan dadah oleh pulung ini. Ternyata sekolah sing langsung praktek. Ono sekolah perkapalan do nggih pabrik kapal, sekolah pertanian di pabrik pupuk. Sekolah mergawe nggawe apa iku dol banyu sak piturute. Lah iki engko terusno setugase SMK, SMK iku alate kudu lengkap. Ternyata donya iki lah tiap detik gak podo, tiap jam gak podo. Kandungane hoi. Iki urusane urusan wis bangsa SMK sampean wis sing ngandang-ngandang kok dicocok mbek dongani. Supaya dunyo gak kiamat iki dongane opo? Oke kok akeh wereng kudu iki dongane. Mocone jam piro? Jam yahmene. Kudu cocok arti tata rapi, kula arane wasam sutajri di mustaqarrillah. Dzalika takdirul azizil alim. Disitulah Gusti Allah nggih opo-opo iku ditata melalui peredaran matahari. Sama iki. Ini kan bongkar rahasia gitu. Ditoto lah zaman kudu iso nganggo ilmu alam. Ilmu alam ku sunnatullah. Walan tajid li sunnatillah tabdila. Nek sampean teliti Gusti Allah nggih apa-apa ku padha kenek dititeni. Walan tajid li sunnatillah tahwila. Nek sampean teliti Gusti Allah apa-apa ku gak berubah-berubah. Tugas sampean niteni. Wis. Ini sampai praktek loh, jadi kini mek ngandani tok praktek no dewe. Supaya cek iso kuoso pondok cek menang, iso praktek. Nanti tengerane mek kok ilang nanti ta. Ngaji tengerane ilang tuh gondang gaya. Iki nih gak le ilang. Melayu ringdi. Motos tua nih tengerane ilang. Udah balik melayu melayu. Ini terus emang wa idharuhu al-qudra bikum didhilli fihi mariu tepat saja iku oh banget ngeru summa ansa'na gitu ya. Silang nih, hitung kong isar. Jiro lupat monem tua lu. Wa irsadu annasa ila tasbihi. Lan oleh nyudono Gusti Allah annasa yang menungso ila tasbihi maring moco tasbih fihi ing dalam waktu subuh. Gusti Allah yang ngongkon tasbih opo sing diwaca waktu subuh. Fakul bikolikan dawai Allah Ta'ala fasubhanallahi natumsun wa hinatusbihun. Moho suci Allah, Gusti Allah sampai meni moho suci berarti keanehan dunia. Ngomong subhanallah sopo gak iso, kucing iso. Tapi ada keanehan, tapi saya gak ngerti ya gak ada gunanya. Yang sama ngerti subhanallah ternyata lu gini iso sukses gak karuan. Nalikan iso mraktekno ya apa khinatum sun nalikane sore-sore sirokape wa khinatus bihun nalikane esuk-esuk sirokape. Sore cocoke kanggo ngilangi apes. Sore esuk nekakno ekonomi, nekakno duit. Nah sampean gak iso Gusti Allah sampeyan subhanallah. Ikulah sampean kudu paham temen nafsire Quran nek Gusti Allah muni subhanallah ku luar biasa. Sampeyan gak iso mraktekno saking bodhone. Latihan ya kene dilatihan. Mulai dari kere mangan BK iso ngerasa ana pondok godaan BK rek murite 5 lho. Iki kapan dari nyeleksi subhanallah lho. Ternyata disokno lah gak ngerti kok nek sampean disoki Gusti Allah. Kedungan itu kudu diterapno, cocokin dungo itu ya apa, ya mon itu apa. Tafsiri diwi-diwi lagi. Waktu kalian dawe Allah Ta'ala, fasabih bihamdi rabbika qoblatulu isyamsi. Mau sucek no siro, kelawan muji marang pangeran siro. Qoblatulu isyamsi sak durungi munculing serngingi wa qobla hurubiala sak durungi surupi. Serngingi Qur'ani weleh-weleh. Sak durunge srengenge muncul mari sembahyang subuh utawa sak durunge salat subuh sak durunge srengenge surup iku subhanallah luar biasa ada keanehan-keanehan nek sama iso mraktekno bakal iso ngelmu gak karuan oleh ekonomi gak karuan kita nek Gusti Allah muni subhanallah subhan ada apa itu sing kebangetan menungsone gak ngerti. Nah, ditoto sampai coro ilmu alami. Wa qawli entawi Allah Azza wa Jalla. Wa min ana illaili fasabbih wa atrafan nahar. Songko tengah yang wengi gak klebu iku. Sing klebu iki fasabbih. Mau sucekno sira marang Allah wa atrafan lan pucuk loro ning dina esuk sore esuk maneh. La'alaka supaya sira tardo iku rido sira rido mung kepo duwe akeh rido lega urip nok donya iku seneng gemah ripah lo jinawe gampang sandang pangane akeh duwee la ala katardo saman kepengin gemah ripah lo jina titeni nalikane esuk-esuk karo sore semrak tekno ke urusane urusan bangsa hakikat kabele bukan urusan urusan noto jasmani noto rohani. Wa qawli dawai Allah Ta'ala ayat Quran pirang-pirang iki sama nangen-nangen sama tafsiri namun kudu iso mulai nafsiri Quran ketugas sama mulai wis latihan S1 gak podo merek zaman SD, SMP, SMA wis kudu iso bongkar pasang kocoro klopo ojo sepete batoke lengane lho sampean tugasi. Ojo geger kok sepete sepete sepete kaya paciran ngono. Gue geger kok perkara masalah dalil iku. Dalil iku diperes ta. Delok kandungane ojo kok dalil iku. Sampai sing sungkan dhewe. Delokno wong aku muni muni pacir langsung ado teng Plerok Jakarta paciran pangone gegeran. Perkara dalil. Lah dalile mek sepete tok gak gelem ndelok lengane. Engko lak iso mlaku bareng gak ana kere kabeh saling dibutuhno. Siji menungso siji kebutuhane. Wa dzkurisma rabbika lan dzikira sira nyebuta sira ing asmaning pangeran sira bukra tawa asila ing dalam waktu esuk lan waktu sore. Kok nyebut asmaning pangeran Gusti Allah duwe asma fadilahil asmaul husna. Gusti Allah duwe asma asma sing jumlahe ana 99. Falilail asmaul husna. Duh. Apa perintah Gusti? Jalu o sira kabeh biya lantaran asmaul husna. Tapi kudu ditrapno cocokane siji asmaul husna siji trap-trapane aja sak tepake. Senajan perintah Gusti fadu uhu biha. Iku njaluke ana perintah Gusti Allah bukrotan wa asila ana kanggo sore ana kanggo esuk. Gak padha. Wa amma tartibu ana pontae rutute wirdul awal wiritan pertama mau. Nah carane kaya apa nek antara manjing subuh sampai metu srengenge notone wiritane fal ya'khul min waktin dibahi mongko pitik nggunakno sapa wong min waktin dibahi mulai waktu ngelilire wong minan naumi sangka turu mulai sampean ngelilir maknane ditantang dhewe ya'khul apa jare situasine kok tangi turu waktu subuh saman gunakno waktu mau faizan tambahan alikane ngelilir wong fayam bagi moko sayukjo ayab da'e to ngawiti wong bidikrilah kelawan zikir marah Allah tangi turu jolali zikir Allah iku sono dungo sing diterapno. Tapi dungo iki hanya sebagai garis besar tok lho. Faya kulo ngucap wong alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ila akhir adya sampai pungkasan ing dungo. Alhamdulillah alladzi ahya kang nguripi Allah na ing kita ba'dama amata sausih oleh mateni Allah na ing kita. Wa'alaikum Allah an-nusyur utawi maknanya nusyur apa ya misalnya tangi itu ke alam kubur gembrutuk balik ring Gusti Allah jenenge nusyur apa ini coro Jawa ini menasar maknanya semua biar bali marang Allah nela. Terus no dungu ini ada bab dungu itu Allah tidak karena kang rano ing sunda ing ande iya fi doa ilistir kau ingdam dungan yang ngelilir toko turu ming kita bida awat so kita bida dungo si terano wes tangi toko turu eling dungo disi alhamdulillah lagi coro wali songo dungo neku mari me alhamdulillah diganti coro Jawa. Mergo wong Jawa gak ngerti maknane yo. Lagi iso uga nggo sampean tata nganggo bahasa Jawa, kok tujuane ndonga iku supaya manteping pikir. Nah nek cara Arab gak ngerti karepe. Rata-rata wong Jawa ndonga cara Arab gak pantek ana hasilnya mergo karepe gak njaluk apa mbuh yo. Kisaman Jawa diwedi bagaimana apa mek tarane wali songo bian sing tak terapno mulai zaman tahun 70-an dengan dungo sun-sun mata kaji nyatane menangi menangi apa nyolok moto kene waktu zaman sek lho dadi tukang gembleng tukang apa nek dungo Jawa belas durung tahu kene mbacok wong kroake ngakuin tugas bian tapi dungo Arab gelek kroak. Ini biar di saingan mbak Arake Abdullah toko papar mati ya. Menang aku kene selalu gunakan itu coro Jawa coro Jawa iya lah tak rubahi mau gue ngulangi kiaiku nah, ternyata dadaan dungo coro Jawa itu lu yang merasuk ini dirubah aku sama Toto deh yang tujuanin dungo itu sing moco mantep terngerti karpi jaluk apa jaluke siji ring Allah. Coba nek Quran hadis sing asli nek hadise hadis ngulangi sik nek dirubah cara Jawa. Nah Quran dungane jadi rubah kaya robana atina fidunya engko marine me diwaca maneh. Kulah kalae wong Jawa iku mergo akeh wong Jawa bengak-bengok donga gak ngerti karepe. Ya nek sampean ngerti cara Arab gak popo. Nek gak ngerti ngeplungan jalu opo embuh. Sing penting mongop aduh marine ngono. Wis pokok tangi turu, pusatno konsentrasi. Matur kasuwun dhisik ring Gusti Allah kesama iso urip maneh gak mati. Daniel gak iso urip maneh kaya apa? Berangkat ing kuburanan. Walial pas becik nganggo wong saubawe pakaian wong. Kowe nang nganggo pakaian siap-siap. Wa ta wong fiduae kuwi dalam donga. Jolali nganggo pakaian dhewe ya donga niate. Konek kapan dungo, toko getaran pikiran semetu, jadi sel-sel hidup iso nempel. Ono pakaian sih sama nggu, itu kan kandisuk kanya Nabi lo. Kek nganggu pakaian baik, nek panjoro Jawa, ya Allah muko-muko kulo nganggu pakaian, dados barokah kulo, itu metu set, sel-sel hidup nempel no pakaian sampean. Saya nggak pakaian itu iso ndadek no, sampeyan iso bejo nalikane nganggu. Katanya nganggu pakaian kudu musabno konsentrasi ring Gusti Allah. Iki cara ilmu alame iso lo diterapno iku. Ngetapno khususe nganggu pakaian waktu pagi. Katanya ana pakaian sing kira-kira gare mamangi palang dibuak pe akeh lho ngono iku. Wong kene ngono iku gara-gara kepercayaan iso dadi kaya keris. Kaya akik, ngewong di kepercayaan, waduh, ini ngaku pakaian, iki gak re apes lah, iki sing gak re molo. Iku sing sumber itu ke kepercayaan sama dewi. Dan kene, kadang-kadang ngelokno he, televisi, ojo deh kayak ngetokno cerita-cerita tentang dunia luar. Nah, iki tambah gak re wong percaya, bujat kabeh gak karuan, iku ngulangi wong bujat maneh. Kene ndandani wong sing gak gendruwo cek buyar kono gawe gendruwo. Ono TV ne sapa ta mbok wong gundul lho. Kandhane tau gundul aja le ngono berbahaya iku. Iso gawe kepercayaan gak karuan, iso gawe dadi danyang-danyang maneh kaya biyen. Aku gak kenal saiki sing gundul rambut e. Modal pinteran aku lho nek bangsa ngono-ngono ku tentang nekakno gendruwo setan mbek ngono wong pegahan kawe cilik ngono iku. Pencak setruman ojo dilipono na TV ngono ngundak wong bodoh nge kepercayaan malah setan menang mana setan iso dadi ifrit muka kepercayaan kelambi ngono lho tapi ku nek nganggo kelambi pagi sama wajib niat cara Jawa gak apa-apa bismillahirrahmanirrahim ya Allah muka-muka pakaian sing kula nggo niki terus no dewi muka-muka apa iku fal ya akhud min waktin dibahi minan naum kambangane wayan wilani ato wong bihi lantaran lantaran saup sitro aurati nutupi aurati wong imtisalan kono manut ri amri ramareng perintai Allah samun waktu nganggu klambi kudu niat ingsun manut perintahe Allah Gusti Allah merintahno kita kanggo nutupi aurat supaya cek oleh ganjaran. Wasti anatanan jaluk tulung bihi lantaran saub ala ibadah ing ngatasi ibadah marang Allah. Waktu nganggo klambi sama niati ibadah min ghair qasdiriyan ojo pisan-pisan lho. Tujuan riya. Iku biasa wedok-wedok nganggo pakaian wah cek gagah wah dosa sampean Gusti Allah paling gak geduga lho mare wong sing sombong rata-rata sombong mergo pakaian apa bae ojo pisan-pisan sampean nganggo pakaian dengan tujuan cek ayu cek gagah ayuh kono apa bae rata-rata lak ngono mare gak iso sama wedaan gak niat supaya cek ayu kayak putri solo apa wedaan ya wedaan mana buwe ngeson diungka ungka ngelambelek bengas-bengi sisi apa mundak sombong. Nah, pakaian tujuan ini pakaian kudu niat ibadah. Kok tata krama sing paling dibenci Gusti Allah gak peduli sak pirake ganjaran sementek sombong. Nah, sombong rata-rata mergo pakaiane, gayane, celanane, gayane sepatune, gayane ayuh kuna apa bae kana. Kutiteni min ghairi qasdiriyain. Pisan-pisan waktu nganggo pakaian dengan tujuan sombong. Pakaian sing gawe sarana sombong aja dinggo. Celana hati-hati, obor-obor ngisore kaya celanane sapa iku? Jakarta ya. Arofik biyen arofik celana wombo ditiru cake wala ru'unata lan ora ono kebodohan-kebodohan min wiryain wala ru'unaten kebodohan kekumprungan iku tujuan nang nganggo pakaian ditoto umume kaya apa gak usah katik ngane-nganei. Uwe wong Jawa pakaian ini yo ngene wedok ngene ngene. Juga mungkin Gusti Allah kok bakal nyiksa menungso gara wedok pakaian ini cam akalku gak matuk. No Arab pakaian ireng-ireng yo wis ireng-ireng jarno. Sak karepe wong Arab pakaian ireng. Matane gak katok. Lanang yo ngene iki wis obahanane pakaian tata krama santri yo ngene iki wisane. Macam-macam sak karepe nek Malaysia gak podo, nek India gak podo, nek Arab gak podo. Siji negara siji pakaian sing ditata. Sumaya tawajjah, mulai kari-kari budhal wong ila baitil mak maring omahe banyu. Napa jeding? Wis tata-tata. Ring jeding adus ya adus udu ya udu. Ingkang lamun ana bi iku ana ing wong hajatun apa kebutuhan ila baiti lima maring jeding. Nek sampean butuh ring jeding, butuh ngising, butuh apa ya. Tapi ngising pondok ya antri ya kakean. Sing wedok sakmunake, gekno meneh kono pira-pira jedinge. Gekno anyar durung mari. Ono sekitar bangsa 50-an jeding meneh. Tak tambahi 50 meneh mari. Merono. Inggih lah barane. Gak kentekan jeding manye piye sak menake nang ngising kabeh adus kabeh wayu khil lho sampe tata krama iku lho sampean eling Gusti Allah nek mleburing WC wayu khil nglebokno wong awalan dalam kawitane rejrah wis sikil wal yusra kang kiwa sikil kiwa didhisikno iku nudono. Nek ana sing mulya Gusti Allah nggih barang mulya dimulyakno. Gusti Allah nggih barang gak mulya gak bisa dimulyakno. Padha mangan nganggo tangan tengen. Jo tangan kiwa, Gusti Allah nggih tangan tengen mulya. Sampai ngono ibadah ya. Ini termasuk ibadah perintah Kanjeng Nabi lho iki. Jangan dibuat main-main. Nek mlebu jeding sikil kiwa didhisikno, mlebu masjid sikil tengen didhisikno. Ulah ibadah wong sing kelas kakap sampe kaya ngono ku. Wayat ulan donga wong bil atiyati kelawan donga-donga allati dzakarna kang rangno wus rangno saing atiyah fihi ing dalem Baitul Mak. Fi kitab at-taharah ing dalem kitab at-taharah indal dhuhur nalikane mlebu wal khurut lan nalikane metu. Donga nek gak iso cara wicara Jawa, ya Allah muga-muga terusno dhewe. Sing penting ya Allah. Nyaluk ring Gusti Allah muga-muga lantaran kula mlebet jeding jenengan resiki dosa kula. Wong ngono bloko lho dadi gedhek-gedhekno mengenai masalah urusan donga. Sing penting njaluke ring Gusti Allah. Kamayastaku ala sunnati kamasabako inda dukhul wal khurut kama yastak ala sunnati kama sabako wayatawando suma lo kok kama suma yastak banjur siwakan sapa wong sikat gigi sikat gigi Kanjeng Nabi yo. Saking nemene merintano sampean kon ngersi untu sampe Kanjeng Nabi ngendika ana hadis sahih. Upamanaku gak kuatir. Niku. Umatku dadi sengsara, temen tak wajibno nyikat untu. Siwakan. Siwakan jaman saiki ya, gak padha mek siwakan jaman Kanjeng Nabi. Jaman Kanjeng Nabi gak ono siwak kayu. Dia krek-krek-krek-krek. Jadi perasaku loh. Ini uang sampai sholat kayak krek-krek-krek. Entah mana tambah kotor. Tambah mau Tuhan ini. Ya siwakan no jeding tuh. Sok-sok-sok. Tetep suden. Ya resi. Ini mbak disak ya apa sembahyang. Kodok-kodok-kodok. Ya tambah rusuh. Tambah disak imane. Tambah basi nih. Nah. Itu coro Kanjeng Nabi. Biar mbak saya itu gak bodoh. Biar siwak nganggo kayu siwak. Saiki. Ya ketinggalan zaman, biar numpak unta saiki, numpak pesawat. Iki lah. Gusti Allah ngendika afala takilun digunakna ca. Yo apik-apik, tapi kok kurang pasti. Padang ngono menene. Ndang ngono sing gare wong Islam ketinggalan zaman. Tujuane kan nyampe sikatan, cek untune resik. Ya untune kuning kaya apa? Kaya tahe kucing. Niku. Wah, iki kan niku kabeh iku sunah rasul iku sampean kudu sae ngerti tujuane. Aku nyemisai pondok nggone Bojonegoro. Nekan aku pengajian. Pun enten opone mawon pondoke temriko kidul kulon. Pun rumah rame, Pak. Lho namung enten dinia. Dinia mawon nggih. Kok mboten diadakno sekolah sing melok kurikulum negara biyen kula niku mondok ten Sarang kula manut Sarang langsung diantar syuting jo ngono saiki ketinggalan zaman santri kudu di ijazah sing diakoni negara wis ayo yo gawe negara pondok bae piye bisane polisine lulusan pondok buatine lulusan pondok petinggi lulusan pondok syarat ya kudu di ijazah. Nah kan di ijazah gak iso. Olak wali ya nuk onem ngobujo negoro. Terus ketinggalan zaman pondok gambel ujian negara itu tidak zaman. Aku nah, pengalaman wis wani ngomong gus tuwo. Gus tuwo noto pendidikan. Nanti wani-wani nyuding iki salah gak salah mergo aku wis praktek. Kejapun aku gak teori wis praktek. Ngatur anake wong sak menyake sing gedhe-gedhe wedoke lanange. Lah aku wis iso mbuktekno. Pokoke kabeh wajib nek iso wedok aja lagi dhisik sadurunge duwe S1. Lanang aja rabi dhisik sadurunge duwe S2 lho. Piye ta? Mosok cemek loro becak kok. Gak akeh-akeh gak usah S10 gak mek loro ya. Nang rabi. Cangke SMP nang rabi ya kebangetan. Tugas mek ngomong. Ternyata aku kroso aku ternyata dilulu Gusti Allah. Dilulu apa? Sama oleh profesor doktor sing sekolah sak karepe nyatane oleh ijazah iku cek ge contoh sampean. Paling gak iso sampe doktor koyo apa carane. Masih dodol bakso nek bakso tuku nanti Pak doktor anu kan pantes. Dokter dulu bakso, iya. Gimana? Tapi ini gak setuju, Mbak. Golkar gegeran, oyo anda di ketua tiga apa? Aku biar penasihat Golkar, saya suwe. Kalau aku saya jadi penasihat, tak pisau. Biar jaman Pak Arto. Lapa, ayo saya eker-ekeran dari pabrik, Mbak. Geden-gedenan pabrik. Langsung itu, lapa kok urusan oyo an Golkar, oyo an P3? Guna nih, Kang, apa? Nunggul kami alat bloko aku kepengen balik no kaya zaman Pak Harto partai ku telu bae juga kakeh partai abang partai putih partai kuning abang setengah putih kan kuning merah putih ngopo kok emang duit sampe triliun-triliun geoyoan kepengen tadi ketua gendana gendana pondok itu dipikir no iki calone pimpinan sa Indonesia ndolek duit dewi-dewi untung angkasa-angkasa jak ngecor jak apa gak ngono sapa sing dandani pondo oyoan P3 ne 2 Golkare 2 ben-ben PKB 2 mari ku PDI 5 nah ya gelu to ngono padha gendenge kabeh ayo saiki dalan didandani ditata sing rapi wis tak kandhani jembatan bayat iku rugine bertriliun-triliun ya rakyat ini apa gubernur gak ngerti ta nek gara-gara jembatan bayat ditutup rugine rakyat itu triliun-triliun bukan miliaran triliunan pondok tok rugi sedina 100 juta saulan 3 miliar tau rugine gara-gara jembatan bayat setahun ya piro sama nitup itu pondok tok nah kaya apa trek pondok biyen iso liwat kono sekali liwat iku oleh bati 500 500.000 dua kali 1 juta nah nek trek saiki trek ping 50 trek ping 100 nah wis 100 juta saya tutup gak iso iku gak trek pondok durung liyane ape ziarah wali songo gak iso kabeh bis liwat kono pak gubernur rungokno tata kandhani ziarah wali songo bingung gara-gara bis gak iso liwat nak bayat nek gak iso nggawe tretek tak kei duit aku iso dandani kebuang ngeten mosok gak ndek duit sampe ketuane perhubungan nak sambung tuh iki piye-piye nang ngrugekno rakyat gak karuan pabrik kabeh macet kabeh iki batu bara macet gara-gara jembayat bayat gak leh diliwati bis gak leh diliwati trek liwati kucing karo nanti bom nang leren LSM karo pelak ngono iku ta iku lo tuntutan LSM piye bisane ya mesti ae aja nyalano kendaraane nyalano dalane diapi isi iso apik lho padha mek lampu blakrak rono mau wis bali maneh ren donga aneh-aneh ndi mau kama sampah kos waya tamanduk lan wudu sapa wong muro yan hale ngrekso lijami sunani maneh sekabeh sunat kesunatan wal adyalan donga-donga kala tidak karena kang rangno sopo ing sunda ing sunan atia fitohar yang dalam sesuci sing seneng dungo yo Gusti Allah ku seneng nek saman jalui no Al-Quran Gusti Allah janji sopo sing jaluk mesti dikei jaluk opo kirangan wis jaluk gak iso cara Arab cara Jawa coba nek waktu sholat harus bahasa Arab Nirfito haroti fa inna innama qaddamna sak temene ingsun Imam Ghazali. Iku innama qaddamna bidine dhisikno sapa ingsun ahadal ibadat ing ijen-ijen to perinci-perinciane ibadat cara saiki no. Likai naukur. Supaya eling sapa ingsun biasa kita menjalani kila kitab wajah tarkib yang wajah yang at-tarkib wat-tartib at-tarkib tatanane ya wat-tartib lan runtu ting dungu tatanane iki cocoke dungu iki runtu te kudungene ping sakmene iku ditoto sing rapi iku mau balik mana ko siji kebutuhan siji dungo sing diwoco fakot monggo bloko fa idha faroho nalikane ngerambung no wong minal wudu iso ngewudu wudu iku lo pusate segala galanya iku wudu lo diiling-iling wudu bukan raup lo wudu iku penggaweane rohani lo rohani sampean iso hidup gara-gara wudu lazat hidup iku mek loro. Deling-eling siji banyu loro lebu. Banyu mek lebu. Buktine lebu lemah sing gak ana apa-apa bareng udaran cukul suketek iso ketopo iku berarti lebu ngandung sel hidup. Nah, sel hidup rohanine lemah, rohanine banyu nek saman tempel nono rai dengan niat iku nempel nok rohani rai ne rohani sambian sak pirake kesalane padha karo klambi kotor diumbah Dadi wudu kudu musakno konsentrasi waktu nempel no banyu sing ngandung zat hidup. Niat ingsun wudu krana ngilangi kadas. Kadas ku dosa. Dosane rohani jenenge hadas. Dosane rohani macam loro. Ono hadas gede, hadas cilik, hadas apa tak apa sing nglalekno sampean marang Allah jenenge ndadekno hadas. Dosane rohani. Contone sampean di wudu nyekel tletong gak batal wudu sampean. Sampean di wudu nyekel pacare langsung batal saknalika. Lho apa kotoran pacar timbang tletong? Le. Nek nyekel tletong malah kiper-kiper nek nyelam pacar nyeng ngono. Nyenge sing garai lho. Iku. Nek iku lho, supaya kusiku berarti kotoran rohani sampean kobong. Iki iso urip maneh. Saman raupi nganggu banyu, saman niati. Nah, sing di raupi hanya pusate ponco indro, rai tangan sikil, karo utek sirah. Nah, wong sukses gak ibadai menungsa iku tergantung wudu sampean. Dadi saun kaya-kaya luwih khusuan wudu timbang sholat. Kaya-kaya ngono, ini dulu tuh hakikate. Ini wudu kutu musat no konsentrasi, ini mantep baru niat ingsun. Gak apa-apa. Kenapa bareng niat ingsun wudu cek mantep. Wis muni niat ingsun gak mantep pemane gak niat ingsun utawa nawaitu raf asa karpi bahasa Jawa maupun bahasa Arab. Niku lah khususnya pemane mari adus gedhe sampean waduh. Nek adus gedhe mau disiram gak bisa cek tetep rohanine najis gedhe. Najise gedhe ku. Jadi wudu najis cilik, hadas gede. Ikulah kesalahane roto-roto santri-santri nek wudu mbek kancane tekan di tekan di kecepak-kecepak tekan di mari tekan di kecepak-kecepak ya mari ya. Ya bener ya rai pondok raup ngono lah ane. Ikulah apean sampai engko nek hukum hakikat kena apa ana rongkolah kena apa mek kuka paring saetik rongkolah iku mek hakikat mau urusan syariat. Gue kocoro hakikate kotorane rohani sampean mari ge wudu iku mesti nyecer no banyu gini ngumpul. Anek banyu kekuatane sampe rongkolah tatap tatapan kekuatane banyu menguap. Yaiku kotorane utawa apa saiki? Yaiku lo najise rai sampean mau. Ikulah sing luwih apik mana kaya mancur mancur kan gak ketetesan. Niki hukum hakikat tuh katanya banyak sak kemaron kena apa iki kena ketotoran sak biorane wis najis kabeh najis najis hakikat namine iku mau apa arane hadas mau. Niki nek emang makrifat katok ya. Ke Imam Maliki. Ke Imam Syafi'i katok. Katok kaya rupa kodok, rupa kucing, batang wedhus, batang gara-gara wudu sampean udah ketepuk-ketepuk-ketepuk batang-batang ping kecambang. Iku apa arane dosa-dosa sampean iso rontok gara-gara wudu. Saya engko nek madhep ring Gusti Allah wis resik. Rohanine. Yesu. Faidah faroko minal wudhu nalikane rampung wong sangga wudhu sholat mongko sholat tau wong rokatail fajr rong rakaate fajar akni ngarepne ingsun asunah ing sembahyang sunat fi manzile ana ing omahe wong tangi turu sembahyang fajar musat konsentrasi ring Gusti Allah lantaran wawancara karo Gusti Allah kadari kaya-kaya mengono sholat kana ono yaf'alu agawi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wayakrok lan maca wong ba'da rakaataini sausi salat sunat rong rakaat wayakrok ba'da rakaataini sawaan halip modho adahuma fil baiti nglakoni wong huma ing rakaataini fil baiti ing dalem omahe au masjid utawa masjid adu'a ing donga Cek no oma cek no oma cek sakarpe Allah diroa kang nyerita no hueng dungo sopa Ibnu Abbas. Wayakul ngendiko sopa Ibnu Abbas, Allahumma inni as'aluka rahmatan. Ya Allah saestune kula kenyuwun kula dateng panjenengan. Rahmatane rahmat min indika songo ngerso panjenengan. Tahdi kang paring pituduh jeneng ton nuduhno jeneng biya kelawan rahmat kalbi ngati kula terusno lho terusno dhewe ira akhir doa wis mari kok. Iku termasuk ndonga balik maneh. Nek iso cara Arab ya apik rahmatan njaluk kasih sayang. Nek gak iso cara Jawa ae. Diwaca bareng-bareng karo masjid ya hayu ya qayyum ya apik banget. Pokoke aja nganti antara adzan lan qomat iki nyanyian aja. Itu-itu biasa tombo ati kulimo sak warnane aja. Waktu paling mandi antara adzan lan qomat, addu'a bainal adzan wal iqomat la yuraddu. Ndonga antara adzan qomat iku cos pleng. Jadi nyanyian ge nyanyian sapa sing ngulangi. Nunjuk sepuro astagfirullah robbal baroya sapi turut. Tulek dungo-dungo sing mantep nek isu urusan ekonomi. Dilagokno bareng-bareng luwe penak. Kau pon nek lagu etik-etik lagu ni lagu sing ojo lagu koyo Omay Rama jangan iso lagu koyo Dalai Lama. Lagu ni kan lu kenang. Termasuk solawatan bareng iku aja lagu sing cuah kadang lagu lincak-lincak lagu band iki sapa sing ngulangi lagu nek solawatan koe Dalai Lama lagu ini Dalai kan ndek asor dadi besok sama delok nek babe bab apa lagun-lagun lak gayane lagu iku iso nentokno kaya-kaya tekane peparing dadi aja sak tepake lagu sing kaya-kaya asor ndiluk nek waktu antara adzan qomat diwaca bareng mek dilagokno. Ki anggone bareng lho penak banget iku. Iku siji desa siji cara, tugas sampean ono nata. Nek kira lagu kanggo urusan ndonga gak cocok ya aja ndonga kudu lagune ndiluk. Aja ndonga kondangak lagune kaya Gusti Allah dipaksa disuding dhele-dhele. Sampai ke lagu lho, lagune ndonga sampean tata sing rapi. Ini balik kepengin gedek-gedek no Jawa, aku wong Jawa asli kok. Jawa kalam bawa ngarap kak popo ndungo-ndungo dengan bahasa Jawa di lagu no. Iku luwe hebat kok timbangane samban ndungo. Cara Arab gak ngerti maknane. Salah pisan sasarane. Ku tugasi sampean bagian ngandani benek no. Sumaya khruju minal baiti ganti sisine pendengar setia persada, Anda sedang menyimak pengajian Kalam Ihya Ulumuddin oleh Bapak Dr. K.H. Abdul Ghofur. Acara ini dipersembahkan oleh Sukun Spesial, spesial untuk Anda. Kandungannya surat Yasin, khasiatnya surat Yasin, lengani surat Yasin. Sausai sama roh kandungannya, kaya godong-godongan itu kandungan vitamine, vitamin C, ta A, ta B, engko sama iso wa manafi aha. Ba'di khawasi wa manafi iha ya. Lan kematan kemanfaatane surat Yasin. Iklam ngerti osiro. Ketahuilah. Anna hadhi surat saat temeniklah surat Yasin. Surat Yasin iku jalilul qadar agung derajate. Wadzaratan zuharat muncul barokah tuha apa barokai surat Yasin wastaharat lan terkenal fadilah tuha apa utamane surat Yasin. Soale Al-Quran disingkat dari surat Yasin. Surat Yasin disingkat dari Fatihah. Fatihah disingkat dari Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, kasih sayang Tuhan fid dunia hasanah. Ar-Rahim, kasih sayang Tuhan fil akhirati hasanah. Surat Yasin ini singkatannya Al-Quran. Quran singkatannya Kitab Taurat, Injil, Zabur. Kitab papat itu singkatannya kitab sajiagat mulai bien. Famindalika iku setengah sake mengkono-mengkono khawasi surat Yasin. Di antara khasiate surat Yasin ma utai hadis ruya kang den critakno ma an Anas bin Malik radhiyallahu an qala Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad ngendika likul disayin iku kedue sekabeh suwi-suwi kolbun utawi ati kabeh kono atine ono pusate menungso ono atine wa kolbul Quran utawi atine Al-Quran iku Yasin, surat Yasin. Surat Yasin iku atine Al-Quran, kandungane Al-Quran. Ibu temannya sama seleksi dewe jelentera, kenapa begitu PR sampean? Ini kanya Nabi ngendiko ini sama kutusun nyeleksi sampai kok kanya Nabi ngendiko ngono ya. Wa min dalika waniku setengah saking mengkono-mengkono khawasi surat Yasin ma dzakarul imam utai keterangan zakaro kang rangno ing masawal Imam As-Sanusi rahimahullah fi mujarrabatihi ing dalam mujarrabati Imam Sanusi hai sukola sekirane ngendika sapa Imam Sanusi ruya dan critakno andhu sanga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anau saat temennya Kanjeng Nabi kolang diko Kanjeng Nabi li Ali maring Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kanjeng Nabi Muhammad ngendiko marang Sayyidina Ali. Ngendikane kaya apa? Ali Ali alaika bisurat ya bisurat Yasin. Netepono sira bisurat Yasin kelawan surat Yasin. Maksudnya netepono seleksi selidikono woconen joleren-leren terdeluan apa kandungannya surat Yasin seleksi teman-teman do Ali tentang surat Yasin ojome diwocotok wocotok ya cah kanak-kanak isop moco surat Yasin tapi sampean moco-moco nih dibungkar pasang diwulak-walik sampai dideluk ngolak baru konangan. Loh ternyata Gusti Allah iku kuwasa. Lan teman-teman Quran iki mukjizat. Fa inna fiha sak temen iku ing dalam surat Yasin isrina barokah napa 20 barokah. Delok kenapa ada pemancar 20? 20 pemancar sing muncul teko surat Yasin. Niki delok engko sinare sampe engko sampe delok nganggo shotinge, di shooting nganggo alat canggih. Kaya alat yang ketua Hindu sak donya. Ma qara ja'iun ora maca ha ing surat Yasin. Ja'iun sapa wong kang lesu. Illa sampe ange warek sapa ja'iun. Siji ojo kok musanan gak mangan maca surat Yasin warek dhewe iki sindiran ja. Wis gak usah mangan tak maca surat Yasin mati sampean. Sindirane opo besokne sama rumah tangga supaya cek sandang pangane gampang. Surat Yasin iku kena digawe alat ndonga. Tapi balik mana ndonga iku kudu diterapno tujuane. Tujuane opo kanggo supaya diparing oleh sandang pangan gampang liwat surat Yasin diwaca. Wala dzom anun ora wong kang ngelak ila rawya angin seger, maksudnya akeh basa apa dzom an. Wala uryano ora wong kang ora duwe sandangan udah ilaku siang yang den paringi sandangan sapa urian. Lho iki surat Yasin niku nek digawe supaya sandang pangan sampean gampang luar biasa iku dilakoni mulai saiki. Gondonge padha karo nandur sawo. Nandur saiki 10 tahun kas gek uwuh. Ndungane saiki besok nendangan loro telu gek mulai katok kekembangane. Diniati njaluk supaya sandang pangane gampang. Surat Yasin diwaca ben ya apa ben esuk mari subuh kan cocokane waktune mau. Lapo subuh-subuh surat Yasin kanggo sandang pangan gampang. Ae ndung ono sing krana Allah, ono sing krana swarga, krana ganjaran, ono krana donya. Gusti Allah ngomong ngono kok yuri itu harsat dunia ya nukti minda. Nek sama ndungo kanggo kepentingane donya ya akan diberikan di dunia. Yuri itu harsal akhirah nazid lahu fi harsi Qur'ane wele-wele. Nek ndungo kanggo kepentingan akhirat bisa diberikan di akhirat. Ono ndungo kanggo donya. Mari subuh maca surat Yasin dengan tujuan besok cek sandang pangane gampang. Cek gak petetat, petetet dadi kiai kere ganti popoane jaluan ngalor ngidul. Iku diteni kabeh iku awas. Terus semane apa wala azibun iki sing penting wedok-wedok iki diteni. Lanang yo kenek. Wala azibun orang sing duruh gak payu-payu rabi. Iku nama azib. Gak payu lagi. Illa tazawwaja'e oleh bojo sapa azib. Sapa wis mulai kepengin. Gak payu-payu lagi, gak payu-payu rabi diwaca surat Yasin. Supaya cek nang payu rabi. Bila perlu ditirakati. Diwaca sak minggu ben mari salat diwaca. Ping telu, ping pitu, ping piro. Bahkan yang paling mandi diwaca sampai ping 41. Nah, diwaca ping 41. Sedina suwengi suwene sak minggu luar biasa surat Yasin nek diwaca ping 41 satu tujuan tok cer. Lah carane kaya apa? Gusti Allah iku lak ngono ta. Wis kena dititeni. Ya bocah 41. Maca pisane dang, wis padha mere ping 41. Satu tujuan. Nek pondok omong pengen apa, sawan pengen apa. Pengen payu lagi ngono ngajak kancane 41. Maca surat Yasin pisane dang wis ping 41. Niat sitok supaya iku lho sing kudu ngabang nang payu lagi, kudu ijo sing ketuk putih yo. Mosok ngono kok gak iso, Cak. Lha iku kamane. Tean nek kapan ngundang untuk ono anu acara-acara maca surat Yasin ping 41 lho iku maksude kaya satu tujuan. Dadi sampean nek kapan pengen kasil opo-opone urusan dagangane ngundang tangga-tanggane dijak maca surat Yasin. Niate sampean sing ngundang maca surat Yasin dhisik niate opo sak karepe. Surat Yasin kena gedungo gemahri pahlo jinawi. Khususnya ini ono gak payu-payu rabi, gak payu lagi, paling cepet nggunakno surat Yasin dike sarana dungo. Wala khaifun ora wong kang wedi ila amina angin aman sapa khaif. Nek ono ketakutan, khawatir diancam rampok, diancam opo sak pitu surat Yasin diwaca. Waca dhewe kena jamaah kena cik wedine lunga. Lho ngene iki lho surat Yasin kandungane dudu omparane hukume iki ke kandungane. Wala maridun ora wong kang lara ila syafi'an bakal waras maridun. Ndongakno wong lara sing paling mandi nganggo surat Yasin. Nek ana lara gak waras-waras tekakno tanggane Ku dijak bareng-bareng maca surat Yasin, niate sitok ndongakno lara wong lara cek waras. Warane nekakno tangga dikeki mangan. Kayak ngombe, kayak rokok ngono. Sok tekakno tok. Ku didum suratane ku maca ping sak karepe. Apa jare niate sing nekakno mau niat kanggo apa? Iku surat Yasin ya kenek. Bahkan wala mas junin ora wong kang den tahan illah wafar rojaan du angenglan bung apa angenglan bebas no ya furija kenek ya nek furija dibebas no farroja bebas no sopo Allah nek furija dibebas no sopo andu mas jun ini sakarpe furija kenek farroja kenek nek ono wong ditahan no gak suwe nggo dibebas no bebas no kalau kira-kira sing mateni Munir bebas no gak terima gak karuan panjene kene sedok ngerti intel ya ini gopo ta Munir mati siji iku iso nyelametno wong sak pirang-pirang termasuk Aceh. Munir ku wong kakakne Munir iku kancaku rapet aku waktu saya ngulang no Umbra aku tahu pantak takone Umbra Pak ruwewel Munir ngene salah ngene salah ngene salah gak ana tepake belas Pak Harto salah Pak Karno salah Gus Dur salah Habibie salah sing bener apa kucing lha iku ngrepoti sampe Aceh geger ya sebab teko Munir dadi aku wis ngerti kok intele timbangane engko mbujatno Indonesia gara-gara Munir siji kurbana sak sing racun kurang pinter gak gelem belajar ini ngeracun saiki diracun nemulan mati hebat kayak Amerika dia akun saiki mati ngko kecekel goblok ngeracun soale opo ta iku undang-undang agama dhewe ngono nek ana rampok rampok pateni soale opo timbangane nguripi rampok siji lah engko mateni wong sewu atau siji dipateni sewu iku nek rampok perintah agama memang rampok untuk mateni. Iku, iku gambar gue ger terus nasi tanu TV atau wocol atau loh. Lah, potang wis mati Munir tu nggak nopi Munir cek melebu swargo itu noy. Gue tambah ngeri geger mana? Timbangannya sama ngurusi Munir, udah ngurusi jalan bejati loh, ngurusi tertek bayati loh. Oh noy, wis gak ono gunane wis mati. Kene kenalane Munir, kakak iku koncoku Pak Oyo, Umbra lah sering tular ini zaman iku. Sing rancang aula il aula pondok termasuk grupe Munir. Nangge sama sapa iku? Gak dunung pisan. Gawe-gawe toko Unbrae. Sama tak ngongkon Cakwati dadi. Iku apal kabeh dadi wis kenal banget raben iku. Wis timbangane cerewet. Wong saiki ana sebolo ku cerewet weton Jogja. Tak sama delok tak tokno gak tak leren. Sing weton Jogja kok cerewel-rewel ngene salah ngene salah. Wis gak usah nglakno pondok, ngulangno dagan wae. Aku tak ndolek uang sing kena ditoto kono to pondok iku angel nyalah no nyalah jedinge salah wisine salah majite salah sing tepak opo nang kono gak sapa-apa plongak plongak iso nyalah no tok aku tak lereni lha aku kepengen niru Pak Harto iku padha mbek iki mau wis mati wis gak usah dipikirno ta wis dongakno bae hukum kudu sepuro dosane mlebu swarga ngono ae di rumah sudah ditahan. Untuk keluarga ditahan. Saiki Bupati Madura kene. Wala musafirun ila uina lan ora wong kang lelungan ila uina angin den tulungi. Sapa musafir ala safar ing atase lelungane musafir. Maksud wong lelungan apa saiki apa miyang-miyang ya. Ndolok iwak nang tengah segoro iku iso nggunakno surat Yasin kanggo ndonga cek diparingi selamat. Wala mahmumun ora wong kang prihatin. Wong susah ya kena illa uzila angeng den ilangi hammu apa susah itu prihatine mahmu. Ayo sapa sing susah? Susah cek susah lunga bungae teko. Surat Yasin kena digunakno kanggo sarana ndonga. Wala dolun ora wong kang kesasar illah utut yang entian paringi pituduh sapa dolun. Ya ana wong kesasar bakal diparingi pituduh wala masrukun lan ora barang kang ilang utawa kang kemalingan illa waroda angin balik tumeka balik apa masruk limakane man panggonane masruk. Dadi nek kemalingan ya iku mau sanjenengane diyasikno yo wis diyasikno durung yo. Nek kemalingan iki diwaca ping 41 tapi bocahe nek iso 41 sing maca utawa bocah 20 maca pindho edang. Nek bocah 4 bocah 10 maca ing papat ya pira ta mek yasin pisan mek pirang menit iku. Diwaca suwene 7 bengi niate njaluk supaya sing nyolong niku apa arane iku iso balik maneh wong sing barang iki dibalikno iki masrukun ila waro dari makani iku pedoman kabeh mau diteni iku sing ngendika Kanjeng Nabi lho jangan dibuat main-main. Kanjeng Nabi wasiat ring Sayyidina Ali iku mau 20 apa gampang gunaan surat Yasin termasuk terakhir nek ana barang ilang iso ketemu tapi engko dibongkar mana bab surat Yasin ana carane dewi-dewi no kitab sing gone Samsul Ma'arif ana trajlentre oh nek kanggo maling ngene kanggo iku ngono carane ya padha karo godhong-godhongan kanggo obat-obatan aja ngger godhong diuntal ae ana carane iki ya ngono carane lah sing ngerti carane iki sapa. Ya para ulama-ulama sing wis makrifat iso njlentrehno, sing ngerti godhong kandungane obat saya dokter nganggo laboratorium. Itulah wong Islam itu kadang-kadang mek cekelan surat Yasine, gak gelem meres surat Yasin kandungane apa. Saiki dibitah-bitah-bitah, aduh dilarabetah mandegreng. Mohon pondok bitah kabeh kok, saja diterusno bitah-bitah iku mundak kemajuan tidak ada. Kita harus berani wani ngelakoni dosa limo demi ganjaran 50. Carane kaya apa? Intah usuto kalamu apa dawuh Sayyidina Ali mawa min khawasiha. Iza arada wa min khawasiha habis waktunya gak kerasa moro-moro entek kan. Wis wabillahi taufik wal hidayah warido wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.